الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف berkata banyak dari kalangan salafus salih lama matu ketika orang-orang saleh tersebut meninggal dunia akafu ala kuburihim, mereka i'tikaf di kuburan-kuburan orang saleh tersebut. Tsumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka membuat patung untuk orang saleh tersebut, membuat patungnya, patung orang saleh. Tsumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum, kemudian panjang waktu generasi berganti maka mereka pun menyembahnya. Barakallahu fikum. Asyara qawluhu wa qala ibn al-Qayyim huwa al-Imam al-Allamah Muhammad bin Abi Bakr ibn Ayyub az-Zura'i al-Dimashqi al-Ma'rub ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Al-Imam al-Qayyim muridnya Ibn Taymiyyah. Barakallahu bikum. Al-Imam al-Allamah namanya Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub. Namanya Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub az-Zura'i al-Dimashqi, yang ma'ruf dengan Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Al-Habib as-Sakhawi al-Allamatul Hujjah al-Mutaqaddimu fi sa'atil ilm, berkata al-Imam as-Sakhawi, al-Imam Ibnu Qayyim al-Allamatul Hujjah, yakni orang yang begitu sangat luas ilmunya, baik, yang unggul dalam keluasan ilmu wa ma'rifatil khilaf, dan paling unggul juga dalam ilmu tentang perselisihan para ulama, wa quwwatil jinan, dan kuat hatinya, kuat pribadinya, al-mujma'u alaihi bainal muwafiq wal mukhalif, yang disepakati keunggulannya oleh orang yang menyepakatinya dan orang yang menyelisihinya. Orang mengakui kehebatan. Sahibut Tasanif As-Sa'irah. Beliau memiliki banyak karya-karya tulis yang tersebar. Wal Mahasinil Jammah, dan keunggulan yang luar biasa. Mata sanata ihda wa khamsina wa sabimia. Meninggal dunia di tahun 751 Hijriah. Ibnu Qayyim. Qauluhu qala ghairu wahidin min as-salaf wa bi ma'na ma dzakarahu al-Bukhari. Yani sesuai dengan disebutkan Imam Al-Bukhari. Kisah Waddan, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasra. Lima nama orang saleh yang ada di kaumnya Nuh. Barakallahu bikum. Begitu mati mereka membuat patung. Barakallahu bikum. Dan mereka i'tikaf di sana. Wa Ibnu Jarir, yakni ucapan Ibnu Qayyim sama dengan ucapan Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Jarir. La annahu dzakara ukufahum ala quburihim. Cuman Ibnu Qayyim ini menyebutkan bahwa mereka i'tikaf di kuburannya. Qabla taswirihim tamathilah. Sebelum mereka membuatkan patung, mereka i'tikaf di kuburan. Padahalkan ini wasail syirk, dan ini semuanya wasilah-wasilah syirk. Barakallahu fiik. Bal huwa syirkun, bahkan itu adalah kesyirikan. I'tikaf adalah apa? I'tikaf adalah ibadah. Kapan i'tikaf untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. I'tikaf di kuburan wali fulan. Barakallahu fiik. Berdoa kepada wali fulan. Lian al-ukufa lillahi bil masajid ibadah. Karena i'tikaf di masjid adalah ibadah. Fa idza akafa 'alal qubur, kalau ada orang i'tikafnya di kuburan, sara ukufuhum ta'dhiman wa mahabbah. Maka jadilah i'tikaf mereka di kuburan tersebut sebagai pengagungan terhadap kuburan tersebut dan kecintaan serta ibadah untuk wali yang telah dikubur. Maka dikatakan dia sebagai kesyirikan. Qulu tsumma tala 'alaihimul amadu fa'abaduhu. Panjang rentang waktu, generasi berganti, akhirnya mereka pun menyembahnya. Etala alaihimuz zaman, panjang waktu. Wasababu tilkal al-ibadah wal-musli ilaiha wa ma jara minal awwalin. Sebab tilkal ibadah, sebab munculnya ibadah ini yang mengantarkan kepada ibadah itu kesyirikan. Wa ma jara minal awwalin, apa yang dilakukan oleh orang-orang generasi pertamanya. Barakallahu abik. Orang generasi pertamanya sudah etika bisa. Terus buat patungnya. Ya kan? Ini langkah-langkah, tahapan-tahapan untuk orang terjerumus dalam kesyirikan. Seandainya dari awal-awal mungkin tidak akan terjadi. Ketika tidak dilakukan apa yang telah dilakukan ini. Barakallahu abik. Tapi karena mereka melakukannya dan ini sudah merupakan langkah awal dan cikal bakal, artinya apa? Tinggal orang setelahnya meneruskan, jadilah kesyirikan. Barakallahu fiik. Minat ta'zimi bil uqufi ala quburihim illa yang diletakkan oleh generasi pertama. Memang mereka tidak menyembahnya. Barakallahu fiik. Tapi jalan untuk penyembahan itu ada. Seperti etika pengagungan terhadap kuburan. Wa nasbi suwarihim fi majalisi, diletakkannya patung-patung orang saleh itu di majlis-majlis mereka, pasaran di dalika utanan tuh baru pintunya. Berjalannya waktu, barakallahu fikum, bergantinya generasi, akhirnya mereka pun menyembah patung-patung. Kama tarjama bihi al-musannif rahimahullahu taala, sebagaimana yang telah dijadikan judul oleh al-musannif rahimahullahu. Fa innahum taraku bidzalika dinal Islam. Karena dengan itu mereka sesungguhnya telah meninggalkan agama Islam ini. Alladzi kana ulaika alaihi qabla huduthi wasail hadzal syirk. Alladzi kana ulaika alaihi qabla huduthi wasail hadzal syirk. Yang dulunya mereka ada di atas keislaman sebelum munculnya kesyirikan ini. Barakallahu fik. Orang-orang pengikutnya Nuh, orang-orang yang di zaman itu masih berada di atas Islam. Tapi karena mereka membuat berbagai macam, akhirnya mereka meninggalkan agama. Mereka menyembah patung berhala. Allahu musta'an. Sama dengan Islam yang ada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulunya orang apa? Orang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah batu, menyembah pohon, banyak. Itu dipangkas habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah matahari, tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah bulan, bintang, apapun dan siapapun. Tidak boleh. Kemudian muncul belakangan perlahan. Tapi orang pun datang ke kuburan. Barakallahu fiik. Mengistimewakannya karena cintanya yang wali pula, diceritakanlah kehebatannya dan keistimewaan. Diceritakanlah karomah-karomah. Dia bisa menghilang, dia bisa ini. Walaupun dia sudah mati tapi terkadang datang muncul dia memberikan pertolongan karena karomahnya. Alhasil orang pun datang ke kuburannya untuk menyembah. Minta rezeki, minta keselamatan, minta syafaat, minta ketenangan, minta walhasil barakallahu fiik. Akhirnya mereka pun menyembelih di situ, bernadar di situ. Dan seterusnya. Sehingga mereka kembali melakukan apa? Kesyirikan. Wallahul musta'an. Yang mereka anggap itu bukan kesyirikan, tapi mereka anggap itu adalah pengagungan, kemuliaan terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Asarat dalika awthanan tu'baru minna. Kama tarjama bihi al-musallif rahimahullah. Fa'innahum taraku bithalika dinal Islam. Dengan itu mereka telah meninggalkan agama Islam. Alladzina kana ulaika alaihi qabla huduthi wasaili hadis. Yang dulunya mereka berada di atas Islam ini sebelum munculnya kesyirikan. Fakafaru bi'ibadati al-kuffar. Maka mereka pun menjadi kafir karena mereka mengibadahi patung-patung itu. Wattikhaduhum syufa'a. Dan ketika mereka menjadikan wali-wali itu, orang-orang saleh itu sebagai para pembela nanti dari kamu. Wa hadza awwalu syirkin hal kitab. Ini adalah kesyirikan pertama yang ada di atas muka bumi. Dari barakallahu fikum Adam alaihi salatu wasalam ada maksiat barakallahu fikum, tapi belum sampai ke taraf mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di zamannya Nabi Nuh baru ada kesyirikan itu. Barakallahu fikum. Di zamannya Nabi Adam sudah ada pembunuhan, ada perzinahan, macam yang dilarang dalam syariat dan di seluruh syariat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah qala al-Qurtubi wa innama sawwara ulaika suwar liyata'assaw biha. Berkata Imam Al-Qurtubi, kenapa mereka membuat patung orang-orang saleh kemudian meletakkannya di tempat-tempat yang biasa ulama itu, orang saleh itu duduk di tempat itu. Tujuannya apa? Liyata'assaw biha, agar supaya mereka mencontohi, tersemangati oleh orang saleh itu. Begitu lihat patungnya, ingat mereka ketika mereka masih hidup. Begitu semangatnya ulama ini, orang soleh ini beribadah, betapa solehnya mereka, betapa taatnya kepada Allah, sehingga menyemangati orang yang ada setelahnya melalui patung itu yang dipajang, belum disembah. Barakallahu sekedar penyemangat. Wa yadzakkaru af'alahum shalih, agar supaya mereka mengingat perbuatan mereka dahulu kala ketika masih hidup, bahwa kesolehannya luar biasa. Barakallahu kesolehan, kebaikan. Mereka rasakan, paham, tinggal mengulangi, memutar memori, barakallahu fiik, masa lalu yang dulu pernah mereka rasakan hidup bersama dengan orang-orang soleh, dan mengingatkan masa lalu. Barakallahu fiik. Fayajtahidu kajtihadihim, sehingga dengan dipasangnya patung itu di tempatnya, mereka pun bersemangat melakukan ibadah dahulu kala. Wa ya'budullaha 'inda quburihim, dan mereka menyembah Allah di sisi kuburan. Tsumma khalaqahum qaumun jahilu muradahum, kemudian muncul generasi baru. Generasi pertama sudah pada mati satu-satu, datang generasi berikutnya yang tidak tahu keinginan generasi pertama, bahwa sekedar untuk menyemangat dan mengingat kebaikan. Begitu saja. Generasi berikutnya sudah tidak tahu, pokoknya itu ada patung. Wa salahum syaitan anna aslafahum kanu ya'buduna hadis war wa yu'adzibunaha. Ketika generasi pertama sudah tidak ada, generasi berikutnya dalam kondisi kosong, tidak mengetahui apa sesungguhnya yang telah terjadi dahulu kala, datanglah syaitan membisik-bisikkan kepada mereka bahwa bapakmu yang kalian ini dulunya menyembah patung ini, mengagungkannya, mengistimewakannya. Patung ini begini, begini, begini, begini. Digambarkanlah sedemikian rupa sehingga mereka pun berharap, mereka pun berdoa, mereka pun tawakal, mereka pun subhanallah memintanya kepada patung tersebut. Qala Ibnu Qayyim wa ma zala syaitani yuhi ila ubadil kubur. Kata Ibnu Qayyim, dan terus-menerus syaitan itu membisik-bisikkan kepada para penyembah kuburan. Para penyembah kuburan ini banyak sekali barakallahu fiik. Di dalam negeri, di Indonesia ini, dan di luar negeri juga banyak. Dikit-dikit ke kuburan, dikit-dikit minta ridha, minta izin, minta selamat, minta rezeki ke wali yang ada di kuburan. Mau nikahan datang ke kuburan wali pula supaya diberkahi, barakallahu fiik, supaya kehidupan rumah tangganya langgeng, mawaddah warahmah sakinah harmonis, barakallahu fiik, mau naik rumah baru, entah baru dibikin atau baru beli, datang ke kuburan wali fulan untuk mendapatkan keberkahan di rumah itu. Walhasil semuanya, semua serba kuburan, dikit-dikit kuburan. Berdoanya ke wali, mintanya ke wali, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulqi ilaihim annal binaa wal uquf 'alaiha min mahabbati ahli kuburi min al anbiya'i was salihin. Syaitan ini hatta di zaman sekarang ini membisik-bisikkan orang-orang yang suka-suka dengan kuburan. Bukan kita anti kuburan, bukan. Kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk ziarah kubur, supaya mengingatkan akhirat sebatas itu, dan mendoakan orang yang ada di kuburan agar supaya diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang dilakukan. Bukan kita yang minta kepada penghuni kubur supaya kita diberi barakallahu. Kita justru yang mendoakan orang yang ada di dalam kuburan supaya diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang minta ke mereka. Barakallahu. Syaitan ini yang datang ke orang-orang kuburiun dan membisikkan kepada mereka bahwa membangun kuburan wali ini, etikaf di kuburan wali ini termasuk cinta kepada wali. Apakah yang ada dalam kuburan itu para nabi atau orang soleh? Wana dua indaha mustajab. Dan doa di sisinya, pertamanya doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan, dengan alasan kalau berdoa kepada Allah di sisi kuburan wali akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama tidak lagi minta kepada Allah, tapi minta kepada wali yang ada di dalam kuburan itu. Baik. Lah yang mengatakan mustajab doa di sisi kuburan wali siapa? Siapa yang memberitahu kalau doa kepada Allah di sisi kuburan wali fulan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Barakallahu. Tidak ada perintahnya. Tsumma yanquluhu min hadhihi al-martabati ila du'a'i bihi. Awal-awalnya masih minta kepada Allah, lama-lama mereka apa? Pindah. Minta kepada wali karena diberitahu, wali ini bukan sembarang wali. Wali ini dia memiliki karomah. Jangan dikira dia mati. Dia bisa menolong, bisa memberi, bisa membantu, bisa. Tinggal manggil namanya saja kalau anda kesusahan. Akhirnya tidak lagi minta kepada Allah, tidak lagi berharap kepada Allah, tapi berharapnya kepada wali ini yang sudah dikubur. Barakallahu fiik. Wa anna du'a indaha. Fa insya Allahu anna du'a indaha mustajab summa yang kuluhu min hadhil martabati la du'a bihi wal iksami ala Allahi bihi, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan fa inna sya'na Allahi a'dha bi ayyuk sama alaihi. Masyaallah. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih agung untuk dijadikan untuk kita bersumpah, menyebut namanya untuk kita bersumpah. Tapi mereka tidak lagi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi atas nama apa? Wali. Demi Abdul Qadir Jailani, demi wa Syekh fulan wa al-wali al-fulan. Mereka bersumpah atas nama wali, bukan nama atas nama Allah Subhanahu wa taala. Au yus'alu bi ahadin min khalqi. Walikusamu ala Allahi bihi. Barakallahu bikum. Tidak boleh dipakai nama Allah SWT untuk bersumpah atas wali itu. Au yus'alu bi ahadin min khalqihi. Dan juga tidak boleh juga kita meminta kepada Allah SWT atas nama seorang dari makhluk-makhluk. Faidah taqarra dalika indahum naqalahum minhu ila du'aihi wa ibadatihi. Barakallahu bikum. Kalau ini sudah kokoh di tengah mereka, dalam hati mereka, mereka akhirnya berubah cinta. Berdoanya kepada Allah sudah ibadah, berdoanya kepada wali, ibadahnya kepada wali, minta syafaatnya kepada wali. Akhirnya kuburan dijadikan berhala. Wallahu alaihi al-qanadil wasukur. Barakallahu fiik. Wallahu alaihi, akhirnya di kuburan itu dipasang lentera dan dibikinkan kelambu dan dibangun sedemikian rupa. Wa yutafu bihi wa yustalamu wa yukhabbal. Kemudian orang tawaf di kuburan itu dan disentuh, diusap di kuburan-kuburan. Barakallahu fiikum. Apa ini? Nisan, batu nisannya ya. Batu nisan. Karena saking seringnya orang datang ke situ mengusap, jadi licin dan mengkilap. Paham barakallahu fiikum? Licin dan mengkilap. Ternyata perbuatan yang seperti ini bukan hanya pada kuburan atau pada patung. Dulunya pernah ana masuk ke candi, lihat-lihat candi dulu. Patung banyak di sana, di dalam patung banyak patung. Setiap ruangan ada patung ini. Belalangnya pagi ya. Ada patung, patung Dewi siapa? Telanjang. Kemudian ini patungnya ini perempuan ini itu licin mengkilap. Ketika anak tanya, kenapa tidak sama yang dengan yang lainnya? Patung monyet, patung yang ada patung monyet ini dewa-dewanya mereka atau apa? Tapi ini anak tanya, ternyata orang yang pengen dapat anak atau pengen dapat jodoh mesti datang ke situ untuk ngusap dari atas ke bawah. Barakallahu fiik. Jadi mengkilap itu patungnya. Biar batu kalau digosok terus. Barakallahu fiik. Sementara patung-patung yang lainnya ya usang gitu, enggak pernah kesentuh, enggak pernah kebekang. Sama seperti juga kuburan. Kuburan wali fulan itu pusaranya ini apa namanya? Nisannya itu akan menjadi apa? Menjadi mengkilap licin karena dipegang terus setiap hari oleh orang-orang. Ini istilam namanya. Istilam. Sama seperti kalau mereka apa? Kaum muslimin tawaf di Ka'bah namanya ada istilam menyentuh. Barakallahu fiik. La haula wala quwwata illa billah. Wa yustalam wa yuhabbal dan dicium. Bukan cuma dipegang, dicium lagi. Wa yuhajju ilaihi, bahkan kuburan itu ada orang-orang datang ke sana untuk menaikkan ibadah haji dan mereka meyakini haji di kuburan wali fulan lebih afdal sekian kali ketimbang haji di Baitullah Ka'bah. Dan mereka membuat apa? Buku manasik haji di kuburan wali fulan. Barakallahu fiik. La haula wala quwwata illa billah. Wa yudbahu indahu, dan disembelih di sana. Aidza taqarrara dzalika indahum naqalahum minhu ila du'a'in nas ila ibadah. Kalau ini sudah menjadi terbiasa mereka dan mereka sudah taqarrar kokoh kuat dengan ini, mereka menjadi dai mengajak orang-orang untuk mengibadahi wali kuburan itu. Wa ittikhadhi 'idan wa mansaka, dan dijadikan tempat id, tempat berkumpul. Buatlah haul, haul wali fulan tanggal sekian bulan sekian. Oh, pada saat-saat haul luar biasa, orang datang dari penjuru negeri, bahkan dari luar negeri datang ke kuburan wali pula bikin haul peringatan atas kematian. Wa mansakan, tempat untuk melakukan manasik. Wa ra'u anna dzalika anfa'u lahum fi dunyahum wa ukhrah, dan mereka memandang bahwa perbuatan itu lebih bermanfaat untuk mereka, untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Mereka minta ke sana untuk kelancaran bisnis, bisnisnya lancar, datang ulang ke sana. La haula wala quwwata. Wa qul hadza mimma qad ulima bil ittirari min din Islam annahu mudaddun lima ba'atha Allah bihi rasul. Dan semua orang-orang memang ada ulima bil ittirari. Wa kullu hadza mimma qad ulima. Semua perbuatan ini sudah diketahui secara pasti dalam agama Islam bahwa itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tajridi tauhid dari pemurnian ketauhidan. Wa la yu'badu illallah, dan bahwa tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah subhanahu. Tengok, masya Allah, di zaman Rasulullah diutus, yang disembah pada saat itu siapa? Banyak. Menyembah orang soleh, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bintang, banyak yang disembah oleh orang-orang pada saat itu. Rasulullah SAW mengajak semuanya untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah subhanahu. Barakallahu fiik. طيب وقل هذا مما قال اليوم من الاضطرار من دين الاسلام انه مضاد لما بعث الله به رسوله من تجريد التوحيد وان لا يعبد الا الله, لا boleh disembah kecuali Allah. فاذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه الى من نهى عن ذلك فقد نقض اهل الرتب العالية. Naik tingkat mereka kalau mereka sudah melakukannya, meyakininya, mendakwahkan kesyirikan ini. Naqalahum minhu ila anna man naha an dhalika faqad anaqasa ahla kutabil ad. Akhirnya siapa yang dia dapati ada yang melarang melakukan ini, akhirnya dia dituduh balik. Oh Wahabi, ente tidak menghormati para wali, tidak memuliakan para ulama dan seterusnya. Wahatahum an manzilatihi, engkau meremehkan para wali, engkau menghinakannya, engkau tidak menghargainya dan wa zama annahu la hurmata lahum wa la qadr. Dan mereka menganggap bahwa orang yang tidak melakukan hal yang mereka lakukan berarti tidak menghormati para wali dan meremehkan. Wa ghadibal musyrikuna wasma'azzat qulubuhum kama qala ta'ala. Dan kalau ada yang mengingatkan mereka dengan kesyirikan ini, oh marah mereka. Dan syma'zat lubuhum, benci mereka, rinding mereka. Barakallahu fiik. Ketika ada yang mengingatkan tentang kesyirikan, sama qala ta'ala sebagaimana Allah mengatakan wa idza dzukirallahu wahdahu syma'zat lubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukirallatina min dunihi idza hum yastakbirun. Kalau Allah disebutkan satu-satu yang boleh dan berhak untuk disembah, benci hati orang-orang yang tidak beriman akan hari akhir. Wa idza dzukira alladziina min duunihi, kalau yang disebut selain Allah mereka pun langsung bergembira. Itulah orang kafir. Kalau diajak mereka untuk mentauhidkan Allah mereka benci, mereka tidak senang. Tapi kalau berbicara tentang wali-wali dengan keistimewaannya, dengan la haula wala quwwata illa billah, kondisi orang-orang yang menyembahnya, oh segar mereka, senang mereka. Wa surriya dhalika fi nufusi kadhirin min al-juhal wa tuwam wa sara dhalika fi nufusi kadhirin min al-juhal wa tuwam. Dan ini sudah menjadi barakallahu fikum menyebar di tengah orang-orang bodoh, barakallahu fikum. Oh yang Wahabi itu tidak senang, tidak cinta terhadap para wali, mereka Wahabi itu merendahkan para wali dan seterusnya. Lalu ini yang ada di tengah-tengah masyarakat, ini sudah dicekoki masyarakat. Barakallahu Wahabi itu begini begini begini. Wakathiru mayantasibu ilal ilmi wad din, dan bahkan orang-orang yang barakallahu yantasibu ilal ilmi wad din ta'adu ahlat tauhid, sampai mereka orang-orang kuburiin ini sangat membenci ahlut tauhid. Waramahum bil adha'in, dan menuduh orang-orang yang bertauhid dengan perkara yang keji. Wanafarun nasa anhum, dan membuat orang-orang lari dari ahli tauhid. Wa walau ahla syirki wa adhamuh, dan akhirnya para masyarakat pun membela orang-orang syirik dan mengagungkan mereka. Wa azamu annahum awliya Allah, dan mereka menganggap bahwa para penyembah kubur dan yang disembah di kuburan itu adalah wali-wali Allah SWT, ansarudinihi wa rasulihi, dan mereka sebagai penolong agama dan penolong rasul. Baik wallahu dzalika wa ma kanu auliya. Dan Allah enggan, bukanlah mereka-mereka itu wali-wali Allah SWT. Inna auliya Allah in auliya'uhu illal muttaqin. Tidak ada wali Allah SWT kecuali orang-orang yang bertakwa. Intaha kalamul Qayyim rahimahullahu taala. Sudah ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Coba lihat bagaimana rentetan tahapan-tahapan atau proses di satu kaum menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung. Terkadang butuh generasi berganti sehingga terjadi yang namanya perlahan tapi pasti itu yang terjadi. Wallahul muwaffiq. Terbalik, orang yang mengajak kepada ketauhidan dibenci, dan justru orang yang melakukan kesyirikan diagung-agungkan dan dimuliakan. Wallahul muwaffiq. Kalau pengen dirubah, mereka mengatakan mau dirubahnya agama. Wallahul muwaffiq. Ilahun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.